Nah, ini default dikasih default, nggak mau ganti ini. Dikasih tadi default, ini tadi default. Ya, kata orang suka. Ya, ulang lagi mas, nggak apa-apa. Ya, anak ulangi. Tadi kata orang suka, suaranya nggak keluar. Nah, kita ulangi, nggak apa. Qala mu'alif rahimahullah, mu'alif rahimahullah, wal fardu ma qayyad. ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية لفرد ما قيدته بثقة. فرد itu adalah hadis, ya, hadis fardu adalah apa yang diikat dengan satu perawi yang thiqah, au jam'in atau jamak, au qasrin atau qasr, ada pembatasan. Ala riwayatin, atas periwayatannya. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan, ya, hadis far itu adalah hadis yang periwayatannya diikat dengan satu perawi siqoh, banyak atau terbatas. Ya, periwayat siqoh atau banyak atau terbatas. Jadi kalau misalnya dikatakan, ini hadis far. Ini seperti ini mas. Anda bisa lihat. Nah. Kemudian. هذا هو الثالث والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة. Ini adalah yang ke-23 dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam manzuma ini, dalam kumpulan bait syair ini. Wa huwa al-fardu. Itu adalah hadis al-fardu. Wa dzakara an-nadhimu lahu thalathat anwa'in. Nadhim di sini, ya, yang menulis saat ini menyebutkan itu ada tiga macam dari hadis fard. Yang pertama adalah ma quyyida bi siqatin, apa yang diikat dengan satu perawi yang siqah. Yang kedua ma quyyida bi jamin, atau apa yang diikat dengan jamak. Jamak maksudnya di sini adalah penduduk suatu negeri, orang banyak gitu. Kemudian yang ketiga ma quyyida bi riwayatin, apa yang diikat dengan satu riwayat. Nah, sekarang fama huwal fardu, apa itu fard? Apa itu fard? Hadis fard adalah naqulu al fardu huwa an yanfarid ar-rawi bil hadithi. Yaitu an yanfarid ar-rawi bil hadithi, yaitu seorang perawi menyendiri dalam meriwayatkan hadis. An yanfarid ar-rawi bil hadithi, seorang perawi itu menyendiri dalam hadisnya. Ya'ni, yaitu an yarwi al-haditha rajulun faradun, yaitu hadis itu, ya, seorang meriwayatkan hadis sendirian. Hadisnya sendiri. Wal ghalibu ala al-afradi da'fu. Ya. Al-ghalib, secara ghalibnya, secara kebanyakan yang berlakunya, itu adalah kalau menyendiri berdasarkan personal maka dia lemah. Lakinna ba'daha sahihun. Namun sebagiannya bisa jadi sahih. Mutalaqqa bil qabul, yang dia bisa tetap bisa diterima. Lakin al-ghaliba 'ala al-afradi annaha dha'ifatun. Namun yang berlaku secara umum bahwasanya kalau hadis itu diriwayatkan personal maka periwayatannya itu dha'ifatun, lemah. La siyama terutama fima ba'da quruni tsalatsati. Setelah ya abad yang ketiga. Karena tadi dijelaskan di dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsumma alladhi yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian tsumma alladhi yalunahum, kemudian generasi selanjutnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Jadi tiga generasi yang sahih itu adalah seperti itu. Li'annahu ba'dal quruni tsalatsati, karena setelah abad yang ketiga, kasura ruwatu, ini sangat banyak sekali para perawi. Fatajidu asy-syekh al-wahida indahu 600 rawi. Ya. Engkau dapati satu syekh itu dia mempunyai indahu 600 rawi. Itu dia mempunyai 600 perawi. Maksudnya apa? Ya. Antum itu mengambil satu hadis dari guru antum. Nah, guru antum itu mempunyai apa? Jalannya perawi-perawi yang mengambil hadis darinya ada 600, Mas. Ya. Fa idzan farada anhu rawin wahidin duna ghairihi. Ya. Jadi kalau misalnya ada ya. Jadi fa idzan farada anhu rawin wahidin duna ghairihi fa inna hadha yujibu syakka. Kalau menyendiri, satu perawi itu menyendiri, Mas. Menyendiri dari dalam periwayatannya tanpa melibatkan perawi yang lain duna ghairihi fa inna hadha yujibu syakka. Maka sebenarnya ini seperti ini ya. Ini bisa menghantarkan kepada keraguan. Syak. Keraguan. Fakaifa yakhfa hadzal haditsu ala hadzal adad katsir? Bagaimana mungkin satu hadis ini ya seolah-olah yakhfa, tersembunyi, tidak nampak dengan jelas dengan jumlah yang sangat banyak, hanya diriwayatkan satu orang saja. Paham enggak? Wala yarwihi illa wahidin faqat, dan tidak diriwayatkan kecuali hanya satu orang saja. Paham enggak di sini? Maka jelas enggak mungkin. Ya. Lakin namun fi ahdi sahabati. Nah ini antum ketika ada kata-kata lakin berarti itu apa? Istisna, pengecuali. Lakin fi ahdi sahabati taksurul fardiyatu. Taksuru al fardiyatu. Dalam masa sahabat. Artinya apa? Pada generasi sahabat. Itu taksurul fardiyatu. Sangat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan hanya satu orang saja. Satu orang saja. Ya. Wakadzalika, dan demikian juga fi ahdi tabi'in. Begitu juga dalam masa tabi'in. Lakinnaha aqallu min ahdi sahabati. Namun itu jauh lebih sedikit lagi pada zaman sahabat. Artinya periwayatan yang diriwayatkan satu orang pada zaman sahabat lebih banyak lagi. Kemudian ketika zaman tabi'in ini lebih sedikit, aqallu min ahdi sahabati lintishari tabi'ina wa kasratihim, Kenapa? Saking menyebarnya tabi'in itu menyebar. Wa kathratihim. Ya. Dan juga saking banyaknya mereka. Wa fi ahdi tabi'in. Wa fi ahdi tabi'i tabi'in. Pada masa yang pengikutnya para tabi'in. Ya, tabi'in itu termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu ya, itu adalah setelah tabi'in. Ya. Taksurul fardiyatu. Taksurul fardiyatu, banyak periwayatan yang fardiyah. Lakinnaha aqallu min ahdi tabi'in. Namun itu jauh lebih sedikit daripada zaman tabi'in. Terus menurun, Mas. Fardiyahnya itu menurun. Nah, idan fal fardu min, ya, kalau saya sebutkan idan fal fardu min qubali dha'fi ghaliban, ini sangat dekat dengan dha'if. Fardu sangat dekat dengan dha'if secara umum, secara general, secara berlaku umumnya. Kalau disebutkan fal fardu, ya, maka ini sangat dekat dengan kedhaifan. Nah, wa anwa'uhu salasatu, ya, wa anwa'uhu salasatun wahya, macamnya ada tiga. Ma quyida bi thiqatin, apa yang diikat dengan thiqah. Ma quyida bi thiqatin ay man farada bihi thiqatun, apa yang menyendiri darinya adalah satu perawi thiqah. Wa lam yarwihi ghairuhu, dan tidak meriwayatkan selain dia. Lakinnahu, nah, lakinnahu la yukhalifu ghairahu, namun dia tidak menyelisihi selainnya. Mislu hadis Umar bin, ya, bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likurim li'immanawa. Nah, jadi kalau misalnya antum bisa lihat tasjirnya, ya, tentang innamal a'malu binniyat, ini sering orang menjelaskannya, ya. Jadi kalau misalnya yang pernah kita bahas, dulu anak pernah ambil di mana? Enggak. Tentang tasjirnya, tasjir dari ini karena itu hanya Umar bin Khattab, kemudian di bawahnya itu Al-Qamah, di bawahnya itu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian di bawahnya itu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini tentang tasjir dari rawi tersebut. Nah, kalau misalnya antum lihat di sini, entah. Nah, ini anak buka. Ini kalau misalnya antum bisa lihat di sini, karena sudah nyiapkan. Tentang tasjirnya, tasjir hadis pertama. Nih, antum bisa lihat. Ini Mas Umar. Ya, Umar bin Khattab. Kemudian Al-Qamah. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini satu-satu-satu, Mas. Paham? Maka ini disebut apa, Mas? Infarad. Hadis fardu itu ini, Mas. Ya. Mat, masuk. Jazakallah khairan. Ayo. Nah. Nah, baru setelah dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini menyebar. Ya, ada di Khurasan, ada di Basrah, ada di Syam. Ya. Menyebar di Mekah Mukarramah, Naisabur, Kufah, Mesir, Madinah Munawarah, ya. Balagh ini ana enggak paham. Yang terakhir. Ya, ini Himsa Ismail bin Yash. Syam itu diambil oleh Auza'i. Basrah diambil dari Ibnu Juraij. Kemudian Hamad bin Zaid. Khurasan diambil dari oleh Ibnu Barak. Kemudian Zuhair bin Muhammad At-Taimi. Kemudian Al-Wasit itu diambil oleh Khalid bin Abdullah bin Al-Wasiti. Kemudian Yazid bin Harun. Mekah Al-Mukarramah diambil dari Sufyan bin Uyainah. Naisaibur diambil oleh Abdullah bin Hashim bin bin Hayyan. Kufah Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kemudian Isa bin Yunus. Mesir ada Al-Lais bin Sa'ad. Ada di Madinah, kota Madinah. Itu adalah Malik bin Anas. Dan Anas bin Ayyash. Anas bin Ayyash. Kemudian ada Muhammad bin Harun, ada Ibrahim bin Adam, Adham. Ya. Nah, ini contoh hadis yang apa Mas? Fard. Contohnya di sini. Pak Mas. Ya. Kembali lagi. Faqad hasala al-ifrad fihi. Jadi ini sudah ada terjadinya menyendiri semuanya. Fi salati tabaqat min ruwatihi. Ada tiga tabaqat. Coba antum lihat tiga tabaqat bahkan. 1, 2, 3, 4. Bahkan 4 tabaqat di sini. Wa ma dzalika fa huwa sahihun. Namun hadis ini sahih. Innama al-amalu binniyat, itu hadis sahih. Li'annahu infarada bi thiqatu. Yang menyendiri di sini adalah semuanya thiqah, terpercaya. Anis thiqati. Dari menyendiri yang thiqah, dari yang thiqah terpercaya, dari yang terpercaya. Karena dia menyendirinya dari yang terpercaya, maka hadisnya sahih. Wa hadha yusamma fardan. Maka ini dinamakan apa? Fard. Wa yusamma ghariban. Dan juga dinamakan apa? Ghariban. Maka hadis fard itu apa? Hadis gharib. Sama. Nah. Sekarang yang kedua. Ada dulu Mas. Yalah. Nah. Ada dulu. Yalah. Allah Jadi tadi kita membahas tentang apa mas? Tentang hadis fard atau hadis ghariban yang maqyida bi siqatin. Kalau ini diikat dengan satu siqah, maka dia menjadi hadis yang sahih. Yang sahih. Karena hadis innamal a'malu binniyat ini adalah bantahan buat orang-orang yang mengatakan bahwasanya hadis ahad yufidu dhon. Hadis ahad itu hanya memberikan persangkaan saja. La yufidul ilm. Tidak memberikan manfaat berupa ilmu. Padahal hadis ahad itu yufidul ilm. Itu tetap bisa memberikan faedah ilmu. Nah, yang kedua, ma quyida bi jam'in. Apa yang diriwayatkan dengan jam'in? Maksudnya wa muradu bil jam'i ahlul baladi. Yaitu apa? Penduduk negeri. Maksudnya jamak di sini adalah penduduk negeri. Ya. Wa ahlul qaryati atau ya, penduduk suatu qarya, suatu desa, ya, kalau misalnya di sini sak kecamatan, sak kabupaten, ya, seperti itu mas. Itu hadisnya Wong Magelang misalnya, ya, hadisnya Wong Magelang. Geduk, ya, geduk rasanya apa mas? Eco, seperti itu. Nah, nek. Ahli Palembang kan wong kita galu kan. Gelu. Gilu sama gelo sama gelo. Itu fuka banyak. Ya, fuka. Boy. Wong kita ya. Umat. Au kabilah. Ya. Bisa ahli Korea, bisa atau kabilah mas, satu kabilah. Kabilah ini mengatakan ini, meriwayatkan hadis ini. Jadi satu kabilah itu semua sepakat bahwa ini adalah hadis yang diriwayatkan. Au ma'asybah dzalika atau yang semisal dengan demikian. Fa idzan farada bihadzal haditsi, kalau menyendiri dalam hadis ini an ahli hadzal baladi, ya, syakhsun wahidun, kalau menyendiri dalam hadis ini ya dari ahli hadal balad ya satu orang saja bimana an yuqal ya maknanya adalah dikatakan tafarrada fulanun bi riwayati hadal hadis jadi semuanya meriwayatkan tapi satu orang ini meriwayatkan sesuatu yang lain jadi dia itu menyendiri ini taruhlah misalnya apa awi sak desa kabeh nek rejeban ya itu poso ada puasa ketika bulan Rajab padahal hadisnya la asalahu tidak ada asal usulnya tentang keutamaan menyendiri puasa Rajab yang lainnya bulan lainnya enggak puasa misalnya nah ada satu orang yang menyelisih enggak maka dia infarad ya dia menyendiri an dari negeri tersebut maknanya adalah bulan tersebut telah menyendiri dengan periwayatan hadis ini an syamiyin dari penduduk syam au tafarrad fulan bi riwayatan hadzal haditsi an hijaziyin dia menyendiri fulan ini menyendiri dalam riwayat hadis dari orang-orang yang Hijaz, tinggal di Hijaz, penduduk orang-orang Hijaz. Aw ma asbah dalika, atau yang semisal demikian. Fauna fardun lakinnahu laisa fardan mutlaqan. Ini adalah fardun, hadisnya fardun, tapi itu bukan mutlak. Bukan yang mutlak, yang umum itu mas. Bal huwa fi baladin muayyanin, tapi ini di negeri yang sudah ditentukan. Waqad infarada bihi min bainal muhaddisin min ahli hadal balad. Begitu juga apa mas? Telah menyendiri antara orang-orang ahli hadis dari negeri ini, penduduk negeri ini dia menyendiri, itu ada. Contohnya, apa masalah? Idza qaddarna anna al-muhaddisina fi Syam alafa alfa muhaddisin. Jadi kalau kita takdirkan ya jumlah ahli hadis di negeri Syam itu ada 1000 muhaddis. Farawa hadal hadith minhum wahid. Namun yang meriwayatkan hadis ini hanya satu saja. Walam yarwihi siwahu, dan tidak ada meriwayatkan selain dia. Fanaqulu hadha fardun, lakin hal huwa fardun mutlaqan? Ya. Kita katakan ini adalah fardu. Tapi apakah fardunya ini adalah mutlak? Bal fardun nisbiin. Apa ini fardun nisbi? Ai binisbati li ahli Syam. Ya, ini adalah nisbatnya ke ahli Syam. Nisbi. Ya. Jadi fardun nisbiyun itu adalah kaitannya dengan perawi tertentu, Mas. Ya. Contohnya kalau misalnya ada penduduk tadi disebutkan ada Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, kemudian yang meriwayatkan hanya penduduk Madinah saja, sedangkan penduduk Mekah, Kufah, Basrah yang lainnya tidak meriwayatkan, maka dia sudah menyendiri satu kabilah. Paham saya misi? Nah. Ini contoh nisbi. Begitu juga ya binisbati li ahli Syam. Nisbi ya untuk ahli Syam saja. Jadi penduduk ahli Syam itu tidak meriwayatkan hanya dia saja misalnya. Maka dia juga fard. Walil fard ya muqayyad bil jam'i makna akhar. Wa huwa an yanfarida bihi ahlul baladi ma bi riwayatihi an fulanin fa yuqal tafarrada bi ahlus syam an fulan. Ini lebih asal nanti kita akan bahas di pekan depan. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah binillah, ulang lagi dari yang ini. Karena sudah masuk salat Isya. Naktafi bi hadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa qul bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.